Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bertemu kembali dalam pelajaran Al-Usul Al-Thalathah, yaitu tiga landasan utama karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Setelah beliau membawakan dalil, yaitu dalam surat Al-Asr, kemudian beliau membawakan perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i, di mana Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum." Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah, ya, argumen, ya, atau dalil kepada makhluknya kecuali surat ini, yaitu surat Al-Asr, niscaya surat ini sudah cukup untuk mereka. Dalam sebagian riwayat dari Imam Syafi'i disebutkan oleh para ulama bahwasanya beliau mengatakan, ya, lau tadabbaru nasu, ya, hadhihi surata lawasi'athum, ya, seandainya manusia mau merenungkan kandungan dari surat ini, maka surat ini akan cukup untuk mereka. Itu maksudnya untuk memberikan motivasi dalam, ya, beriman, kemudian beramal soleh, kemudian berdakwah dan bersabar. Itu maksudnya dengan merenungkan kandungan dari surat Al-Asr, yaitu seorang akan memahami bahwasanya dalam kehidupan dia di alam dunia dia harus beriman, dan iman tidak mungkin terwujud kecuali dengan ilmu. Demikian juga dia harus beramal soleh, yaitu amal yang ikhlas, ya, dan mengikuti tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia pun harus berdakwah, yaitu mengajak manusia kepada kebenaran, beramal ma'ruf dan nahi mungkar. Dan dia pun harus bersabar, ya, di atas ilmu, bersabar di atas amalan, bersabar di atas dakwah, ya. Maka jika seorang mengetahui, ya, kandungan yang sangat agung dalam surat Al-Asr ini, niscaya dia akan termotivasi, ya, untuk mengamalkan apa yang menjadi tuntutannya. Demikian yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i, ya. Sehingga bukan berarti, ya, seorang itu cukup belajar surat Al-Asr dan tidak mempelajari surat-surat yang lainnya, karena surat yang lainnya ini adalah bagian dari penjelasan, ya, dari faedah yang terkandung dalam surat Al-Asr. Jika seorang harus beriman, ya, dia harus mengimani Al-Quran juga. Dan Al-Quran bukan hanya surat Al-Asr, tapi dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, ya. Sehingga seorang juga harus mempelajari Al-Quran, ya, dan tidak mengambil sebagian kemudian dia tinggalkan sebagian yang lain. Sampai-sampai disabdakan oleh Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Artinya apa? Yang kita pelajari bukan hanya sebagian, tapi apa yang terkandung di dalamnya kita pelajari sesuai dengan kemampuan kita, ya. Maka ini akan membawa kita kepada kemuliaan dan membawa kita kepada, ya, keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau bawakan perkataan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, di mana beliau berkata dalam sahihnya, "Al-ilmu qabla al-qawli wal amal," yaitu ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik," ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah, itu sesembahan yang benar kecuali Allah, dan mintalah ampun atas dosa-dosamu. Fabada bil ilmi qabla al-qawli wal amali, maka dalam ayat ini Allah memulai perintah untuk berilmu sebelum berkata dan berbuat, ya. Demikian yang kita sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, memberikan motivasi untuk mempelajari ilmu agama, demikian juga mengamalkannya dan mendakwahkannya serta bersabar di atasnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.